نستعين من الشيطان المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ammal hasadu fahuwa mu'adatun lillahi dhahiratun wa munasa'atun lahu fi mulkihi bayyinatun. Qala wa ammal hasadu lan anapun utawi hasad iri hati fahuwa moko iku utai hasad iku mu'adatun iku musuhi menentang lillahi marang Allah, penentangan kepada Allah. Zahiratun kang pertelo, zahiratun kang pertelo. Wa munaza'atun lan ngerebut, merebut lahu marang Allah. Fi mulkihi ing dalem keratone Allah. Ngerbuti mau bayinatun kang pertelo, titik ini ku teng bayinah ya. Nek wonten titik koma ini teng bayinah. Bayinatun kang pertelo, kok iso diarani musuhi Allah, ngerbut kerajaani Allah. Iri hati ini ku nopo liana, krono setune Allah subhanahu, kelawan maha suci Allah. Iku idza an'ama, iku idza an'ama ing dalem nalikane paring nikmat sinten Allah. Iku idza an'ama ing dalem nalikane paring nikmat sinten Allah. Paring nikmat ala ba'di ibadihi ing atase sebagiane piro-piro kawulane Allah. Binikmatin kelawan suwijine nikmat, dengan suatu nikmat. Fala syakka mongko ora ono ragu iku maujud. Fala syakka mongko ora ono ragu iku maujud. Ragu annahu ai fi annahu. Berkane lafaz syakka yasukun iku mutaaddi kelawan huruf jar fi. Makane nadirno annahu ai fi annahu. Ora ono ragu annahu ing dalem setuhune Allah. Iku muridun, iku zat kang ngarepake. Lidhalika marang mengkunu-mengkunu in'am, paring nikmat. Lidhalika marang mengkunu-mengkunu paring nikmat. Wa muhtarun lan wong kang milih. Wa muhtarun lan wong kang milih lahu marang dhalik. Kok iso ngoten? Iya, idla mukriha. Krana ora ana wong kang meksa iku maujud. Krana ora ana wong kang meksa iku maujud lahu marang Allah Ta'ala. Karena itulah fa'idha aroda, mongko ing dalem nalikane ngarepake. Fa'idha aroda mongko ing dalem nalikani ngarepake sopo al-abdu kawulo. Khilafama ing nulayani perkoro. Aroda kang ngarepake ing ma sopo maulahu bendoroni al-abdu, rojoni al-abdu. Fakod asa'a mongko teman-teman berbuat buruk sopo al-abdu. Al adaba ing toto kromo. Fakode asa'a moko teman-teman berbuat buruk sapa al abdu al adaba ing toto kromo. Wastaujaba, wastaujabalan menghaki sapa al abdu, menghaki al atoba ing kerusakan, al atoba ing kerusakan. Kalau wastaujabalan menghaki sapa al abdu al atoba ing kerusakan. Kala niki termasuk penyakit hati yang paling apa namanya pokok. Jadi penyakit hati yang paling pokok selain riya niku adalah hasud. Karena kehasutan itu selain merupakan memusuhi Allah Ta'ala dan juga merebut kerajaannya Allah Ta'ala, okay. Kenapa hasud kok dikatakan merebut kekuasaan Allah? Karena Allah ketika memberikan nikmatnya kepada seorang hamba, maka tidak ada keraguan sama sekali bahwa Allah menghendaki nikmat tersebut kepada hambanya. Allah memilih hambanya untuk memperoleh nikmat itu karena tidak ada seseorang pun yang bisa memaksa Allah. Karena itulah ketika seorang hamba menghendaki sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, berarti sama saja dia menentang Allah. Walaupun dia tidak merasa itu menentang Allah, tapi keputusannya, sikapnya yang demikian, yang berbuat iri hati kepada temannya, kepada saudaranya, sesama muslim, itu sama saja dengan dia tidak rela dengan keputusan Allah. Sama saja dia menentang keputusan Allah. Wong sing kaya ngeten iki berarti su'ul adab kepada Allah Ta'ala. Berhak memperoleh celaan, berhak memperoleh caci makian karena tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, hasud ini bisa mengakibatkan keburukan yang terus-menerus. Sangat sulit mengobati yang namanya penyakit hasud. Sangat sulit sekali. Ya. Selain itu juga hasud ini bahayanya tidak hanya mengenai seseorang di akhirat, tapi di dunia juga akan menimpanya. Jenengan lihat Qabil karo Habil. Qabil itu iri kepada Habil. Nah, keirian itu mendorong Qabil untuk membunuh Habil. Sehingga apa yang terjadi pada diri Qabil? Qabil dilaknat terus ya sampai neng akhirat engko iya, bahkan neng dunya entuk celaan terus. Sampai-sampai wong-wong zaman sakniki niku mengatakan begini, umpomo ono pembunuhan, Qabil itu memperoleh dosane. Mergane wong sing pertama kali melakukan pembunuhan adalah Qabil. Sehingga wong-wong sawise Qabil iku dianggap niru Qabil. Man sanna sunnatan sayyatan berlaku di sini. Lho niki keburukane. Jadi bahaya berbuat hasud itu sangat bahaya. Bukan hanya pada diri, nanti pada orang lain juga membahayakan. Pada diri jelas itu. Dalam suatu kitab diterangkan, ada seorang ulama soleh ini mempunyai hubungan baik dengan seorang raja. Ya. Setiap bertemu di majelis raja, dia pasti menasehati raja. Nasehati mengeten tok, ahsin. Ahsin ilal musii. Ngaten. Ahsin apa? Ahsin ilal muhsini, ngaten. Pasti ngaten itu. Pasti yang dinasehatkan ahsin ilal muhsin. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik sang raja. Wasatakfi al-musi'a isa'atuhu. Orang yang berbuat buruk nanti akan terkena akibat perbuatan buruknya sendiri. Ngoten. Jadi ben ketemu raja yang dinasihatkan, berbuat baiklah sang raja kepada orang yang berbuat baik. Kalau orang yang berbuat buruk, dia akan terkena akibat buruknya sendiri. Ngoten iki. Lah, kedekatan apa seorang solihin ini dengan raja menjadikan salah satu orang yang bodoh-bodoh itu iri. Ya jelasnya bodoh ini statusnya, tapi dianggap bodoh karena dia tidak bisa ngempet irine, ngoten. Ya, dia juga kepingin dekat dengan raja. Ya sebenarnya seprofesi dengan yang awal itu, tapi dia disebut jahil karena dia tidak bisa menahan rasa irinya. Lah yang iri ini setelah itu ingin agar menghindarkan si Ba'du Solihin dari kedekatan dengan raja, supaya yang dekat sekarang dia sendiri. Nah ini kejenis hasud ngeten iki. Hasud itu ingin nikmat orang lain hilang, itu namanya hasud. Baik nikmat itu pindah pada dirinya sendiri atau enggak pindah, itu jenis hasud sudah. Ingin nikmat orang lain hilang, baik nikmat itu ingin pindah pada dirinya atau enggak pindah, itu juga disebut hasud. Nah, setelah itu dia sowan kepada raja, ngomong gini sang raja, itu si fulan itu yang dekat dengan jenengan itu ngomong bahwa sampean itu mulutnya baunya busuk katanya. Loh, iya ta? Nggih. Ya sik lah. Tak delok sik jare raja. Ya kowe mulia sik, tak teliti temen apa gak ucapamu ni. Mergane setiap apa gabung dengan raja kan ndak pernah dia mengatakan ucapan-ucapan yang buruk, maka raja tidak begitu percaya. Ya sik, tak delok sik jare raja. Saya lihat dulu, benar gak ucapanmu? Kau pulang dululah, katanya sang raja. Lah ketika dia pulang, si penghasut tadi, si iri tadi langsung memanggil orang soleh yang dekat dengan raja. Sini. Setelah dipanggil di rumahnya, dikasih makan dia. Makan brambang, bawang, pokok bau-bauan yang gak enak. Setelah itu sama raja dipanggil itu orang si solihin. Seperti biasa si Solihin ngomong, wahai raja, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik, orang yang berbuat buruk akan tertimpa keburukannya sendiri. Ya, coba mendekat kepada saya. Ketika mendekat pada sang raja, nah, dia langsung menutupi mulutnya. Oh, gini itu batu Solihin, karena takut bau mulutnya dicium raja. Jadi sang raja nengat ini, oh bener ini, kurang ajar. Ngomong aku mulutnya baunya tidak enak, buktinya dia menutupi apa mulutnya, menutupi mulut gak kira mulut dok, tapi sampai hidung ya kan ngeten. Nah supaya nopo, padahal dia tujuannya adalah supaya sang raja tidak membau bau mulutnya yang busuk wong karena tadi makan makanan yang gak enak. Oh ya wis paham raja. Lalu raja nulis surat, nulis surat dengan tanda tangannya, dengan tulisannya sendiri. Nah kebiasaan nih raja ini kalau nulis surat pasti ngasih hadiah, ngasih pemberian, ngasih uang gitu. Tulis sudah, dead. Isinya kepada salah satu apa namanya algojunya, isinya begini. Kalau orang yang datang membawa surat ini telah sampai kepadamu, sembelih dia. Isinya, sembelih dia, kuliti dia, lalu isi kulitnya dengan damen-damen, katanya tulisan itu ditutupnya, kasihkan pada si fulan, katanya sang raja pada batu solihin itu. Lalu batu solihin keluar dipapak oleh si penghasut tadi. Apa yang dikasihkan? Ini surat. Kasihkan pada saya surat itu, katanya siapa? Penghasut. Ya sudahnya, wong dia memang enggak suka gitu-gituan. Ya sudahnya, PN. Karena pasti orang mengira itu adalah pemberian hadiah, karena ini memang kebiasaan raja. Dibawa seneng, kasihkan pada siapa? Itu si fulan, aminnya raja di daerah sana. Dibawa ke sana, kasihkan kepada yang dituju. Dibuka, katanya yang buka, isi surat ini saya disuruh nyembelih kamu, menguliti kamu, dan kulit diisi dengan damen. Jangan, ini salah alamat surat ini, katanya. Salah alamat surat ini, jangan-jangan dulu ini tidak diberikan kepada saya. Saya tak ingin keraja dulu lah. Saya tak ingin mengadakan tabayun istilahnya. Saya tak tabayun dulu kepada sang raja. Tenang oporai. Oh, ndak ada surat raja, nggak ada tabayun tabayunan. Beleh langsung dia. Ngoten niku, langsung dibeleh. Dibeleh di apa? Dikuliti, ya dimasuki damen. Lali sang siapa tadi? Si batu solin kembali pada raja dengan keadaan sehat walafiat, dengan tanpa ada apa-apa. Raja kaget. Loh. Membalik kowe. Suratnya piye? Lah suratnya dikekno niku sang raja. Dijaluk niku. Oh, paham sang raja. Ya bener ucapanmu. Ya, satakfi al-musi'a isaatuhu. Ya, wong sing berbuat buruk bakal menimpa keburukannya sendiri. Wong dhek niku ngomong nang aku nek jere awakmu iku mengatakan bahwa saya mempunyai mulut yang berbau busuk. Padahal gak ya, mboten sang raja lho. Winginane tapi kenapa kau ketika sowan kepadaku kok hidungmu engkau tutupi? Lah wong saderenge sowan kula dikek imam brambang bawang. Karena itulah saya tutup mulut saya supaya jenengan tidak membau mulut saya yang busuk. Oh iya ya bener. Satakfi al-musi'a isaatu jeneng sang raja. Nah niki bahayane iri hati lho. Terus ora usah iri-iri. Kala biasa wong iri itu satu akron ya, sak teman, seprofesi, ini gue biasa iri. Nek buat nek profesinya beda biasanya nggak iri ya, buat apa ya? Nggak mungkin kita bisa merebut. Kalau seprofesi itu yang biasanya iri. Iri biasanya. Misalnya tukang bakso karo tukang bakso si toki laris. Waduh wis iki. Ya apa supaya gak laris? Jokono lemah kuburan. Alah. Iki jere wong kono ya, mbo bener apa. Kala mas tau jabal atoba, kaya ngaten niku. Mboten. Dadi lah ya. Seprofesi, kalau enggak seprofesi sulit untuk iri ya, karena tidak ada kemungkinan dia ingin memindah nikmat itu kepada dirinya. Kalau summa inal hasada, nulis seduni hasad, iku kad yakun, terkadang ono opo hasad, iku ala umuri dunia ingatasi piro-piro urusan dunyo, kaljahi koyok pangkat wal marilan harta, yo ngoten. Kalau wahia halik utawi umuri dunia, iku asharu iku luwih rendah luwih hina, iku asharu luwih rendah luwih hina min ayuh sada tinimbang yanto dihasuti, min ayuh sada tinimbang yanto dihasuti opo alaiha ingatasi umuri dunia. Bahkan bal yang bagi bahkan sayukjo laka marang siro opo antar hama opo yento kasian sopo siro opo antar hama yento kasian sopo siro man ing wong ubatulia kang dicubo sopo man dicubo sopo man biha kelawan umurid dunia watahmada lan muci sopo siro Allah ing Allah alladhi afaka kang jogo sinten Allah ing siro alladhi afaka kang joko sinan Allah ing siro minha sangking umurid dunya minha sangking umurid dunya. Jadi hasud itu kadang iri pada urusan dunyawi, dan ini kebanyakan iri pada masalah dunyawi, misalnya pangkat, masalah harta. Pangkat itu ndak harus jabatan ketok, misalnya jadi anggota DPR, jadi gubernur, jadi apa, mboten harus itu. Pangkat itu adalah kedudukan di hati masyarakat, itu namanya pangkat. Ya, ada satu santri dekat dengan kiainya, santri yang lain iri. Ya apa saya supaya sekiranya merusak hubungan si santri tadi dengan kiai. Loh, ngoten niku. Sengkuni niki. Cara napa jenenge? Cerita-cerita niku. Kala iku sengkunine tukang rusak apa hubungan baik antara sang kiai dengan si murid. Ngoten niku wonten. Nggih. Nek iki jenenge pangkat, dadi pangkat tidak harus titel khusus mboten, nggih kaya ngeten iki nggih pangkat. Kala kal jahi wal mal, kadang orang iri, iri kadang. Nggih napa mboten? Sering niku. Ya, ketika orang yang dekat dengan kiai misalnya, itu atau dengan bunyainya dikasih keistimewaan khusus, maka yang lain iri kabeh. Wo yo nek iku wae dikei, yane ora dikei lah ngoten kuwi. Itu jenenge penyakit hati lah ngoten. Kal jahi wal mal. Galak jenengan tidak perlu iri. Kalau sampean kepingin dekat juga, tidak apa-apa. Itu jenenge hiptoh, enggak masalah. Kalau sampean ingin dekat juga kepada sang kiai, enggak masalah, itu bagus. Tapi jangan merusak hubungan teman sampean dengan kiainya, dengan bunyainya. Lho ngoten. Silakan sampean berusaha bagaimana sampean dekat dengan sang kiai, dengan bunyainya. Kayak ngoten niku. Galak ilahiri pun lah, ngoten. Gala jahmal, ini orang iri hati krono pangkat, krono harta, banyak sekali. Gala berani membunuh, berani meracun karena masalah harta, karena masalah pangkat. Wahia asyuru, padahal dunia niku lebih rendah ya. Sangat kecil untuk dihasuti, rugi nek kita hasut masalah harta, masalah pangkat. Bahkan sebenarnya kita harus kasihan kalau orang itu dikasih pangkat, kalau orang itu dikasih harta. Kita harus bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita tidak berpangkat, kita tidak berharta. Masya Allah, sopo mengisau ngoten niku. Kala yo ra iso nek kita niku. Harus alhamdulillah kita enggak dikei pangkat. Enggak, wong kita itu nek teman mendapatkan pangkat tertentu, kita hatinya itu merasa gimana, ngoten. Berat sekali ngoten iki. Koncone entuk pangkat misalnya kita rasa berat ngoten, apalagi yang seakron, ya sebaya. Wadah niku berate pol. Kala iso-iso nanti dia membuat apa namanya kelompok sendiri yang supaya menentang temannya yang sudah mendapatkan pangkat secara khusus ya. Misalnya, gak usah ngelangnya wis. Dalam partai temannya jadi ketua, si toh ra trimo gawe partai dhewe. Lho ngoten niku. Kala ya mbuh wablu alam kita enggak ngerti niku. Alladzi afaka minha, wong sing hasud meneh waktu pencalonan menjadi apa presiden, maka dia kampanye dengan kampanye hitam. Wah, isu-isu yang tidak apa benar di apa namanya sebutkan pada masyarakat. Ini agen Kristen, ini agen barat, ini agen komunis, ini disebutkan kabeh. Kala wa qad yakunu ala umuril akhir. Wa qad yakun lan terkadang ono apa hasad. Iku ala umuril akhirati ing atase pira-pira perkara akhirat. Kal ilmi kaya ilmu wasolahilan. Apa iku jenenge kesolehan. Jadi kadang ono koncone apale cepet ngono dhewe wah gak kuat blas nahan atine. Oh, iki piye to iki? Wah, ya sampai cedhek temannya itu. Kok iso to Mbak Kang jenengan kok iso pinter temen cepet apalane iku resepe piye? Lho ngono takon. Aja iri wae. Kala wasolahi. Ya iya, koncone iki penyakit biasa, penyakit santri. Ngeten contone. Penyakit nih, jadi ono santri sekarang padang, sing padang satu misalnya, ya fulan padang, fulan A padang, padang banget. Malu nih ono konjoni padang bisa, udah hati ini merasa tersaingi, seneng aku nari iki padang, mergane kok nari iki padang bisa, ono uang ngakoni, duduk aku tok sing padang, iki juga padang, lu mau tende kadang, jadi merasa berat kalau konjoni ikut-ikut, padang subhanallah. Kowe kan seneng kita iku. Wah, banyak lho sing padang alhamdulillah. Enggak kita iku. Nek ro koncone gak terus, kapok kowe. Seneng. Ngono niku. Ya, almargane kalah kese kowe karo aku. Tak salih. Lho ngono piye ngoten niku. Wa qabihun lan iku Allah. Bil muridi kelawan murid apa ai yahsida utawi kok. Ayah sida utawi yento hasud sapa murid man ing wong wafaqahu kang nyocoki madani sapa man ing murid ala tariqihi ing atase dalane murid wa awana bulan nulungi sapa man ing murid ala amrihi ing atase perkarane murid ala amrihi ing atase perkarane murid. Bal yang bagi bahkan tetapi sayukjo, bal yang bagi tetapi sayukjo lahu marang murid. Apa ayyaf roha apa yento bahagia sopo murid bihi kelawan man. Bihi kelawan man. Kok iso kudu bahagia li annahu krono seduni man. Iku soro dadi sopo man, iku aunan iku nulungi lahu marang murid. Lahu marang murid. Wa jinsan lan jenis ya taqwa kang dadi kuat sapa murid bihi kelawan jenis. Kok iso dadi kuat kelawan jenis iku? Iya wal mukminu uta wong iman iku kathirun iku dadi akeh, iku kathirun iku akeh bi akhihi kelawan dulure mukmin. Iku kathirun iku akeh bi akhihi kelawan iku jenenge dulure mukmin. Kala dadi elek banget ono santri kok iri karo koncone yang satu jalur, ya satu jalur satu toriko, podo-podo apalan Qurane, podo-podo ngaji ini, iri, ngeten iki Allah banget. Bahkan seharusnya dia bahagia dengan temannya karena temannya itu sudah menolong dia untuk semakin semangat ngapalno, semakin semangat ngaji, kan gini? Kalau konco nek sampean semangat, koncone semangat kan panas, seharusnya panas. Semangat pisan. Bukan malah koncone sing semangat dipateni semangate. Supaya ben sampean tok sing semangat. Tuh, engko niku sampean lama-lama enggak akan semangat karena tidak ada sing memanas-manasi. Sebenarnya begitu. Wal mukmin katsirun bi akhihi. Orang iman itu akan semakin jadi banyak dengan saudaranya. Karena itulah enggak pantas kita itu merasa iri dengan temannya sing padeng. Ya, ojo sampai. Ojo sampai iri karo temane sing padeng kados ngoten niku. Apa meneh ini dalam masalah dakwah ila Allah. Contoh. Iki saiki apa jenenge ngurusi padha-padha ngurusi TPA, padha-padha ngurusi diniyah, padha-padha dakwah di masyarakat. Ya, ini yang sudah dakwah Bakar, Umar, Utsman sudah dakwah di rumah ya, punya TPA, punya diniyah, ini punya pondok. Datang ini terakhir baru pulang dari pondok namanya Ali. Dia mendirikan TPA juga. Wah, sing namanya Utsman sing krono wis duwe TPA dhisik merasa berat, mergane merasa tersaingi. Le piye niki iri jenenge iki, apalagi ketika melihat TPA-ne sapa jenenge Ali yang datang terakhir itu rame, apalagi sampai menarik santrine Utsman kepada TPA-ne Ali. Wah, entek atine hancur tenanan. Iku nunjukno nek dhek ikhlas lillahi taala. Wae kan kita alhamdulillah, kita gak kesel-kesel ana wong sing nulung awake dhewe mencerdaskan masyarakat. Wae kan alhamdulillah kita ana sing nulung ngoten. Bukan dimonopoli dhewe. Okay, tapi keinginan orang itu memonopoli biasanya. Ben aku tok sing dianggap hebat, ben aku tok sing dianggap paling wah. Lah ngoten iki. Nek ana kancane kira-kira nyaingi, iso-iso dipateni, dijauhkan dong ngoten niku, supaya dhek tidak ngriwuhi aku, jere dhek ngriwuhi. Padahal membantu itu. Li'annahu sura aunan lahu. Ngoten nggih. Buruk banget semacam itu ya. Alapan mboten ikhlas niku. Wal mukmin katsirun bi akhihi. Balilladzi yambaghi lil murid. Balilladzi. Bahkan utai perkara. Niku penyakit lho ya. Penyakit kiai, penyakit ustaz, penyakit kabeh saya ngoten niku. Balillahi tetapi ni utai perkara yambaghi kang sayukjo lil murid di marang murid. Lah piye cara umpamane di dalam hati jenengan kula niku ana hal-hal semacam itu. Yo harus dihindarkan. Harus dihindarkan. Cara menghindarkan bagaimana? Cara menghindarkan satu itu jangan dituruti. Nomor kali jenengan harus berbuat baik kepada orang yang sampean ireni tadi. Terus diapii terus. Sedekahi wae, ngoten. Diapii terus. Jangan sampean benci atau ketika bertemu tidak bertatap muka malah membuang muka, jangan ketemu langsung disalami kayak ngoten niku ila akhiri hormati, lama kelamaan akan hilang rasa iri hati itu. Itu apa namanya cara disebutkan oleh para ulama demikian untuk membuang rasa iri hati. Kalau karena nek iri niku tidak bisa melihat kebaikan orang, sing dilihat wis elek tok. Balilladzi yambaghi lil murid ayyuhibba, iku yen to seneng sapa murid bi batinihi kelawan batine murid. Waya jita hidalan sungguh-sungguh sapa murid bidohirihi kelawan dohiri murid. Fijam inasi ing dalam mengumpulake menungso. Ala toriqillah ing atasi dalani Allah. Ala toriqillahi ing atasi dalani Allah wal istighalilan sibuk. Sibuk bito'atihi kelawan to'at Allah. Walayubali lan ora berduli sapa murid. Afadoluhu onoto ngutamani sopo anas, artinya ngalahno sopo anas ing murid. Amfadolahum utawa ngalahno sopo murid ing anas. Apa kok ngoten tidak peduli. Fa inna dalika krono setune mengkuno-mengkuno fadlun ngutamani tadi. Kala fa inna dalika krono setune mengkuno-mengkuno fadlun igurisikun igurisaki minamdohi kang saking Allah. Wahuwa utai Allah subhanahu wa ta'ala iku yakhtassu mengkhususkan sinten Allah birahmatihi kelawan rahmati Allah anugerai Allah khususna man ing wong yasha'u kang ngersaakan sinten Allah ta'ala ing man. Kala man ing wong yasha'u kang ngersaakan sinten Allah ta'ala ing man. Ya, murid seharusnya bagaimana? Seharusnya dia mencintai dengan batinnya, sungguh-sungguh dengan tubuhnya untuk mendorong masyarakat menuju jalan Allah Ta'ala supaya sibuk taat kepada Allah Ta'ala, dan dia tidak peduli apakah masyarakat mengalahkan dia atau dia yang mengalahkan masyarakat. Yang penting baginya orang-orang itu takwa kepada Allah Ta'ala. Yang penting baginya orang-orang itu mempelajari agama Allah Ta'ala. Gak peduli apakah yang dihormati dirinya atau orang lain, gak peduli. Jenengan tidak perlu nanti di rumah duwe pondok dhewe umpama. Gak kudu duwe pondok dhewe, sing penting ngajar. Ya. Sampean ngajar di situ, di dalam pondoknya orang silahkan. Ndak harus duwe pondok dhewe. Sing penting intine mengajak orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ora kudu. Ka opo-opo gedhekno pondoke wong liya. Lah kan ngenakno wong liya. Umpamane jare sampean, ora iso ora melok-melok opo usaha apa namanya? Sungguh-sungguh dhek sing dikatakan apa jenenge pemilik pondok ini adalah syekh ini, sampean tidak pernah disebut, enggak masalah. Sing penting Allah tahu kerja kita. Nggih napa mboten? Ngoten. Jadi jenengan mboten perlu nanti harus punya pondok enggak? Jenengan pulang nanti di rumah disuruh ngajar di rumahnya orang, monggo enggak masalah. Disuruh ngajar di pondoknya orang enggak masalah, ngoten iki. Ikhlas mawon, walaupun jenengan tidak punya nama nanti, bukan jenengan yang disebut Kiai Haji, ora apa-apa, wong kita enggak golek Kiai Haji. Nggih napa mboten? Kita golek ridone Allah, ngoten. Ngoten nggih itu ben kita apa ya, benar-benar kita jam'in nas ala tariqillah, tidak peduli kita itu yang disebut sebagai pahlawan atau tidak, enggak peduli. Qala bi rahmatihi may yasha. Ada cerita begini. Ya Haji Abdurrahman Wahid, wallahu alam, cerita ini diceritakan dulu ketika Gus Dur belum diangkat jadi presiden. Tahun berapa itu kita lupa ya. 9 berapa itu? Sebelum diangkat jadi presiden, ketika telah terjadi reformasi, ya reformasi kan tidak ada jalurnya, kan spontanitas itu. Mau diarahkan kemana reformasi itu enggak tahu. Nah, Gus Dur itu cerita sebelum beliau sebelum ada itu, ada rusuh-rusuh itu juga sebelum apa namanya diangkat jadi presiden, ceritanya begini. Saya dapat bisikan dari langit, wallahu alam nih ya. Ini yang cerita waktu itu dikumpulkan kiai-kiai di mana ya? Di sini lah, dekat sini nih, Jawa Tengah sini. Ya Allah, Wonosobo atau apa? Dikumpulkan para kiai di PCNU sana Wonosobo. Terus kiai Gus Dur itu pidato. Pidatonya ini intinya saja begini. Kalau sekarang Indonesia itu, saya dapat bisikan dari langit, Indonesia itu akan hancur terbakar. Kalau saya ingin menjadi seorang pahlawan, mudah saja. Saya biarkan Indonesia terbakar, setelah itu saya datang untuk memadamkan kebakaran itu, pasti orang-orang menjadikan saya sebagai pahlawan. Kan ngoten? Tapi itu bukan keinginan saya. Keinginan saya agar kebakaran itu tidak terjadi. Loh ngoten. Siapa yang akan menjadikan dia sebagai tokoh? Kan enggak ada yang tahu, wong tidak ada tanda-tanda kebakaran, kok dia sudah tahu tapi ingin apa namanya menolak kebakaran tersebut. Mencegah kebakaran padahal tanda-tandanya enggak ada, yang tahu cuma dia. Kalau saya ingin jadi pahlawan, saya bakar dulu Indonesia, lalu saya datang dengan membawa mobil kebakaran. Saya dianggap sebagai pahlawan, tapi saya enggak ingin itu loh ini. Jadi beliau enggak ingin dianggap ini ndak, biar orang yang dianggap sebagai pemimpin, sebagai pahlawan, walaupun saya ndak dianggap pahlawan enggak masalah. Yang penting saya indallah punya jasa. Waktu itu versi Gus Dur ya, versi Gus Dur. Sebelum jadi raja beliau, kok jadi raja? Jadi presiden. Versi Gus Dur, sekarang Indonesia itu akan tercabik-cabik. Coba reformasi pertama yang keluar adalah Timur. Dan selanjutnya ini akan ada yang keluar lagi, Papua, Maluku, ingin keluar kabeh. Ini katanya Gus Dur, Indonesia akan kebakar tercabik-cabik. Maka harus ada presiden yang bisa mencegah kebakaran itu. Wong takon, sapa Gus sing saged? Hehehe, aku. Jadi nek Gus Dur arep guyon ngene. Ambek kaya guyon yo ambek hehehe aku jadi Gus Dur. Wong yo gak ono sing percaya karena secara fisik Gus Dur buta. Nggih napa mboten? Secara fisik jadi enggak akan bisa. Tapi ternyata katanya Gus Dur, tapi saya jadi presiden sebentar. Dan saya akan dicaci maki banyak orang. Katanya Gus Dur, iku sing terus lagi. Dadi wong-wong yo bingung yo apa? Kaya aneh-aneh wae. Saya akan banyak dicaci maki dan sebentar jadi presiden. Ya. Karena tugas saya sangat berat agar Indonesia tidak terbelah-belah, tidak tercabik-cabik. Nanti jangan heran kalau saya keluar kemana-mana, katanya Gus Dur waktu itu belum jadi presiden. Kalau saya jarang di Indonesia, jangan heran, karena saya ingin menguatkan luar negeri, jangan sampai Indonesia niku ada yang keluar provinsinya. Karena ini dipengaruhi luar negeri biasanya. Ya. Katanya Gus Dur. Dan yang lebih darurat saya harus berhubungan dengan Israel katanya, karena di sanalah pusatnya. Mereka ini Amerika itu condongi karena apa? Israel. Saya harus membuka hubungan dengan Israel. Saya harus ke sana dan pasti saya dicaci maki banyak orang. Nggih napa mboten matur niku. Lah ini padahal ini sebelum beliau jadi presiden. Ya wis, tapi saya minta pada kiai supaya istighosah semua ya, biar saya itu lancar jadi presiden. Gustur, gustur. Ya Allah. Jadi presiden tenan ya dilu tenan, nggih teman, dilengserno tenan. Ndak masalah saya dilengserkan katanya itu, dan justru sudah tahu kalau dilengserkan, makanya nyantai wae dia. Dan memang dia gak kepengin dadi napa? Pahlawan, ya toh? Gak kepengin dadi pahlawan. Gala itu satu cerita ya. Saya apa namanya, dan yang cerita itu yang tahu sendiri yang hadir waktu itu. Gala ya, gak penting jadi pahlawan. Yang penting kita itu memperoleh pahala indallah. Pahala di apa jenenge pangkat di sisi masyarakat buat apa sih? Ya, umpama sampean saiki mati diangkat jadi pahlawan oleh napa jenenge pemerintah. Sampean apa bisa bahagia dapat uang di kuburan? Ya ora to. Gala apa fungsi ini saiki? Nek sampean wis diangkat jadi pahlawan terus neng kuburan gak disiksa kalau malaikat? Nek ngono ya ya wae enak. Tapi kan boten ternyata. Kala yahtasu bi rahmatihi mayyasa wa fil qalbi lan iku ing dalam hati. Makane terus Mbah Maimun Zubair niku dawuh teng guru kula Kyai Haji Salahuddin Munsif, pondok iku dunya. Pondok iku napa? Dunya. Iso ndadekno wong mlebu neraka, ora jaminan wong duwe pondok iku mlebu surga. Makane yo hati-hati wae. Yo gari ndelok apa niate mawon lagi. Kalau bangun pondok, ikin niate kanggo opo, opo kanggo bangga-banggaan pondok event dianggap gede, lah wis iku jenenge opo, mubahah meneh, wis ora bener meneh. Hati nenek katim bangun pondok jenengan mangke sing gak ada pondok niku diniati sing tenanan, iki kanggo ngenakno santri, ngormati santri, sing ngaji, golek ilmu untuk Allah Taala, nyediakno wong-wong sing golek ilmu ni Allah Taala, ngono wae. Gala wa fil qalbi lan iku tetep ing dalam ati akhlakun utai biro-biro akhlak kathiratun kang akeh madmumatun kang dicela lam nadkurha kang ora nutur sapa ingsun in akhlak hirson krono ngungseng hirson krono ngungseng alal ijazi ing atasing ringkes alal ijazi ing atasing ringkes. Gak tak sebutno kabeh wong aku kepengin kitabku iki ringkes-ringkes wae ora usah dawa-dawa. Karena itulah jenenge risalah. Risalah itu kitab yang pendek, ngoten. Kaya makalah ngoten iku risalah. Waqad nabbahna lan teman-teman ngilingno sapa ingsun. Waqad nabbahna lan teman-teman ngilingno sapa ingsun ala ummahatiha ing atase pira-pira pokoke akhlak madmumah. Ala ummahatiha ing atase pira-pira pokoke akhlak madmumah. Wa umul jami'i utawi usate pokoke sekabehane, sekabehane akhlak sing madmumah. Wa asluha lan pusate, pusate akhlak madmumah. Wa maghrisuha lan gon tandurane akhlak madmumah. Wa maghrisuha lan gon tandurane akhlak madmumah. Iku hubbud dunya, iku cinta dunia. Iku hubud dunia, iku cinta dunia. Ya genah niku pun wong iku iso iri nek seneng dunia. Kobil iri karo Habil, mereka nih seneng karo iklima lah kan ngoten to. Iri deh kok iso Kobil, jadi Kobil iku kok iso Habil dikawin no karo saudaraku sing duwe ayu lono. Deh merasa no po wawaya ku dua aku sing ganteng entuk sing ayu, kok iso sing elek entuk sing ayu. Aduh mari nguti pateni. Kala yo krono napa niki? Seneng dunyo. Kala ayo saiki. Ken Arok mateni sapa jenenge niki? Dudu. Ken Arok kok mateni Ken Dedes. Ken Arok mateni tunggul ampun. Krono kepingin kerajaan itu tunggul abtung lu ngonten niku ila akhirihipun ya gala ya krono kepingin ken niku cerita lho ya gala mergane sapa iku ken arok eru nek ken dedes itu bukan apa wanita sembarangan. katanya itu wong-wong waktu itu bahwa Ken Dedes itu apa Nareswari apa-apa istilahnya itu, orang yang bisa mengawini dia pasti keturunannya jadi raja-raja. Maka dari itu dia krono seneng dunia, seneng pangkat, berani membunuh Tunggul Ametung ben ngawini Ken Dedes supaya keturunane engko dadi raja. Lho ngoten niku. Niku jenenge hubud dunia. Mati temen Tunggul Ametung. Sing mateni jenenge Keris Empu Gandri. Kala hubud dunia fa hubuha. Mongko utawi seneng dunia. Ndak iya ya. Kaya ngoten kesampaiken arep ya toh. Kala sampai Keris Empu Gandring ya digawe mateni Empu Gandring pisan. Kala fahubuha mongko utawi seneng dunyo iku rasukuli khotiatin iku pusate sekabiane keburukan kesalahan iku rasukuli khotiatin iku pusate kepalane sekabiane kesalahan kama koyo keterangan waroda kang tumeka apa ma'ai fil hadis. Oh niku cinta dunia niku kerusakan kabeh. Kala wa ida salima lan ing dalem nalikane slamet. Kala orang rampok seneng dunyo, orang nyuri seneng dunyo, korupsi seneng dunyo. Ya ila akhirihi ya. Delok-delok wong wedok ya krana seneng dunyo. Sing wedok delok kang ya padha. Seneng dunyo. Kala wa ida salima al-qalbu wa idza salima lan ing dalem narikane slamet sapa apa al-qalbu ati minhu saking hubbuha hubbitunya minhu saking hubbud dunya faqad salaha mongko teman-teman soleh pantes apa qalbu wasrafa lan bersih apa qalbu wa tanawwara lan mencorong apa qalbu wa taba lan bagus apa qalbu. Ati sing apik iku ati sing boten wonten takluk karo dunya. Walaupun tangan dipenuhi dengan dunia, tapi hati tidak pernah takluk dengan dunya. Niku koyok toh Kanjeng Nabi. Nate Kanjeng Nabi niku salat, mari salat langsung mandeng salat salam, mari salam boten wiritan langsung mlebet teng griya. Setelah mlebet teng griya Kanjeng Nabi balik maneh teng masjid. Sahabat kaget, Kanjeng Nabi kenapa jenengan kok terburu-buru? Iya, aku mergani iling nang omahku sik ana emas sing gurung tak sedekah. Lho ngoten niku. Karena iku aku gak tenang nek nang omahku ana emas. Beda karo kita. Nek gak ana dhuwit, gak ana emas, hatinya tidak tenang. Nek ana dhuwit, tenange pol. Kala wa tobalan bagus apa kalbu. Kala Abu Bakar As-Siddiq niru Kanjeng Nabi. Nggih, niru Kanjeng Nabi. Semua harta di sedekahno waktu perang Tabuk kabeh ora ono sing ditinggal oleh aku. Gak seneng dunya nek Abu Bakar. Kala wa ta'ahala lan dadi ahli apa kalbu liwaridatil anwari marang tumekone pira-pira cahaya anwarul qalbi hatine mencorong ati sing mencorong ati bersinar iku nanti iso tampak nang anggota tubuh ngoten niku. Dadi hati yang bersinar itu nanti bisa menjadikan wajah itu bersinar. Ngoten lho ya. Makane kadang ono jenengan lihat salah satu kiai itu wajahnya bersinar ada. Ngoten. Berarti memang hatinya bersinar, bukan krono dikei apa ngoten mboten. Bukan dikei krono apa ya sing iso dadi ono putih kok bersinar ngoten mboten. Pons. Apa ngoten niku mboten memang asli. Kula enggak ada guru sing wajah bersinar. Waktu dulu saya ya Allah, kula ndelok masyaallah dari jauh niku liyane ketok buruk lah beliau kok bersinar sendiri. Wa Allah Gusti. Kala liwaridatil anwar. Lah krana atine ya. Atine bersih, hati yang bersih itu anwarnya, nurnya akan meresap menuju tubuh dan akan kelihatan. Wa saluhalan pantas apa kalbu lil mukasyafati marang kabuka terbuka bil anwa bil asroli kelawan biro-biro rahasia rahasiane Allah Ta'ala. Karena itulah enggak heran ketika hati itu bersih penuh dengan cahaya, maka hati itu akan bisa menangkap isyarat-isyarat ilahiyah. Isyarat-isyarat ketuhanan bisa dia tangkap, kadang bisa dia berikan kepada orang-orang. Misalnya para waliullah bisa menangkap isyarat dari langit, asror bisa. Ya, engkok ngeten apa yang akan terjadi, beliau mampu menangkap hal itu. Kala wasuluha lil mukasyafati bil asrori, kabuka bil asrori kelawan biro-biro rahasia asror ilahiyah. Kala faslun, dadi nek kepingin jenengan entuk ilmu laduni le, niku ya koyok ngeten iki atine dibersihno. Nek kepingin gampang golek ilmune atine dibersihno. Nek kepingin gampang apalane atine ya dibersihno ila akhirihi. Kala wa ta'ahala pun faslun ay hadha faslun wa 'alal muridi lan iku wajib ing atase murid ayajtahida utawi ento sungguh-sungguh sapa murid fi kaffi jawarihi ing dalam nyegah pira-pira anggota tubuh murid fi kaffi jawarihi ing dalam nyegah pira-pira anggota tubuh murid anil muasi saking pira-pira maksiat wal athamilan biro-biro duso wala yuharrika lan yento orang ngobahno sapa murid syai'an ing suwici-wici minha kang saking jawarihihi illa fi ta'atin kecopo ing dalam ketaatan. Murid seharusnya mampu menjaga dan harus wajib sungguh-sungguh menjaga anggota tubuhnya dari kemaksiatan, dosa-dosa, jangan sampai menggerakkan salah satu tubuh kecuali untuk ketaatan. Sopo sing iso yo angel nek gak iso nguasai atine, mergane gerakan tubuh itu didorong oleh hati, digerakkan oleh hati. Dawuh niki pas kali sadurunge koyok-koyok Syekh niku Ibnu atau sinten namene Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad niku kepingin ngomong kepada jenengan, nek kepingin atimu bersih, nek kepingin atimu dadi yata'ahal liwaridatil apa anwar, iso untuk mukasafa bil asror, carane adalah menghindari maksiat. Ngoten niki, padha karo ngono niki. Mergane pas sakwise tadi langsung bahas murid kudu menghindarkan anggota tubuhnya dari kemaksiatan dosa, karena kemaksiatan dosa itu bisa menjadikan hati peteng. Dzambun wahidun nuqtatun wahidatun alal qalbi. Ya, fa idza kathrat adz-dzunub kathrat an-nuqtah. Nggih. Nek akeh dosane maka titik-titik nuqtah hitam semakin banyak di dalam hati. Wa tarakamat an-nuqtah, dan akan bertumpuk-tumpuklah titik hitam itu di atas hati, sehingga nak wis bertumpuk maka sangat sulit hati untuk dibersihkan dari nokta hitam itu. Podo karo wajan sing saulan gak tahu dikorai, ya toh? Kating ora yang bersih no angele pon. Sampai entek sabun piroe ora kena kadang. Pasti si ono ireng-irengnya sidi. Hati ya kaya ngoten iku. Nek wis kagen dosa kangelen kate kemasukan al-anwar. Kala wala ya'mal niku bahayane dosa niku kathah. Sampeyan lihat teng kitab namine Ad-Da'wat Dawa atau terkenali kitab niku jenenge Al-Jawab Al-Kafi karangane Ibnu Qayyim. Al-Jawab Al-Kafi, tapi sakniki dicetak jenenge dudu Al-Jawab Al-Kafi Ad-Da'wat Dawa. Padahal jenenge asli niku Al-Jawab Al-Kafi karangan Ibnu Qayyim. Tambriku beliau menyebutkan efek-efek negatif dosa banyak sekali. Teng kitab niku Ad-Da'wat Dawa atau Al-Jawab Al-Kafi. Utawa jenengan juga bisa lihat teng kitab Tahjul Arus karangane Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kira-kira nang halaman pertama-pertama, mungkin halaman 7 atau berapa, tambriku juga beliau menyebutkan efek negatif daripada dosa dan maksiat. Termasuk wonten efek sing dohir, wonten efek sing batin. Ya, efek sing batin dadi no ati kuatos, ati keras, sulit untuk dinasehati. Niku termasuk efek negatif daripada dosa secara batin. Ya, nomor kali dadi no manisnya ibadah itu hilang. Ya, manisin deres itu hilang sudah. Sudah tidak bisa merasakan nikmatin deres. Mergane terlalu banyak ngelakoni kemaksiatan. Sekarang deres itu sudah hilang rasane campah husan. Mergane napa? Terlalu banyak maksiat. Sehingga sensitivitas hati itu hilang sudah. enggak punya kepekaan sekarang. Enggak ada kepekaan untuk melihat manisnya suatu ibadah. Niku termasuk afat secara batin. Afat secara dohir, kemaksiatan itu bisa menjadikan wajah itu buram. Buram. Ketok wajah wong maksiat itu karo wong sing jarang maksiat itu ketingal. Wajah burung-burung piye ngoten. Ketok wis. Kala kata niku wajah wong sing tukang maksiat sing akeh maksiate niku mboten sami kali wajah tiyang ingkang mboten nate maksiat utawa sithik maksiat. Sing jarang maksiat niku wajah bersinar. Ketok terang kaya ngono. Walaupun ireng. Ada cahayanya di situ ngoten nggih. Kala termasuk afati malih selain dadekno wajah itu buram, maksiat itu bisa dadekno kita berat untuk ibadah, berat banget. Nih, ngaten. Ora usah dicoba tapi ketika orang itu banyak maksiat ya, kate ngawali untuk deres iku berat iku. Nek kaken maksiat itu. Wis ya, kate wis kadung enak, kadung enjoy dengan maksiatnya. Singo kate deres iku berat iku. Mergane itu ketaatan. Berat sudah, apalagi kok tahajud, wangel malah. Mergane waduh kan, kakeno boh dosa. Makane jerine isa Ibnu Athaillah Sakandari, nek jenengan males ibadah, yo jenengan diharuskan untuk introspeksi diri. Del aku kok males, deres iki apa yo? Aku kok males ngapalno iki apa yo? Kok males ngaji apa kok males tahajud apa? Berarti ada yang salah pada diri sampean. Kala wal yubali wala ya'mal lan yento orang ngamal sapa murid biha kelawan jawarihi ila syai'an kecoba sesuatu yaudu kang kembali alaihi ing atase murid apa nafuhu kemanfaatane syai' fil akhirati ing dalam akhirat. Kala fil akhirati ing dalam akhirat. Jangan melakukan sesuatu kecuali itu ada manfaatnya di akhirat. Kala wal yubali lan becik banget-banget no sapa murid sungguh-sungguh sapa murid fi hifdzil lisan ing dalam menjaga lidah. Fa inna jirmahu krana seduhune bentuke lidah sahirun iku cilik. Tapi wajurmuhu lan utawi dusane lisan, lidah iku kabirun iku gedhe. Jirmuhu sohirun, wajurmuhu kabirun. Bentuk ecili tapi dusone gede banget. Iku krono nopo lidah. Nggih, wong akeh kerpleset krono lidah. Wong akeh salah krono lidah. Kakek ngomong nih. Kalau makan ojo akeh ngomong ya. Saya sing meneng, wae. Iya, ojo kakek ngomong. Ngalor ngidul ngomong. Rono ngomong, Rene ngomong. Waduh. Kalau wal yakufahu gala wal yakfal yakufahu min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni niku gala dadi nek omong gak ono faedah ora usah ngomong wis lah gala fal yakufahu mongko becik nahan sapa murid ing lisan anil kadhibi saking dusta. Dusta itu mengabarkan sesuatu tidak sesuai faktanya, niku jenenge dusta. Kalau khususnya pada puasa-puasa kata sekoyok ngeten iki jangan sampai berdusta. Kalau merganik dusta niku dusane ageng bahayane kepada awake dhewe dan orang lain, kecuali dusta-dusta yang di situ membawa maslahat. Diperbolehkan dusta yang membawa maslahat. Kaya piye? Misale ana wong apa namanya ada wong dikejar oleh wong sing dolim, lalu dia bersembunyi di rumah sampean. Setelah itu sampean ditanya sama orang yang mengejar, mas lihat fulan mas, enggak. Nah ini bohong sampean, tapi itu bohong demi kemas lahata, enggak masalah. Kalau juga seperti bohong untuk mendamaikan di antara dua belah pihak yang bertikai, jenengan tidak bisa mendamaikan kecuali berbohong terhadap kedua-duanya atau salah satunya, enggak masalah. Ya, kalau itu juga berbohong untuk istri atau untuk suami. Ya, jane rapate seneng tapi jenengan ngomong wah aku seneng banget sampean. Ngaten niku ndak masalah. Kala supaya nanti hubungan tetap terjaga dengan baik. Kala nyeneng no wong, khususnya istri ya ini, istri dan suami. Saman ditukokno baju karo suamine. Iki anu dek, iki pakaian. Wah, wapi banget seneng aku. Padahal lele, gak seneng. Nah, dene iku ndak masalah. Ben suamine napa? Seneng. Ya apa itu halus surur lah ya, ngoten niku. Hah? Ya apa supaya suami iku merasa lega, istri merasa lega, itu bagaimana? Jenengan harus bisa nanti suami kudu iso, istri kudu iso. Berarti itu harus bisa menahan ego, ngoten niku. Harus bisa, kalau mboten bisa menahan egonya, mboten sakit kaya ngeten niku. Ya, teko-teko dimasakno kasinan. Wamuk mari ngono lho, ngeten niku dudu itu halus surur jenenge. Wis meneng wae lah dimasakno asin. Deso dipuji, wah kok enak tenan ya. Ayo kita makan bareng ayo lah. Fa inna yukasil qalba. Kala wis ya, ngoten carane. Ajur muhu kabira. Niku jenenge it halus. Kan merasa tersanjung sang istri, wah kok dijak mangan bareng. Ajur muhu kabirun. Fal yakufahu anil kadhi wal ghibati. Wal ghibati lan ngrasani. Wong lanang harus bisa lho semacam itu nanti di rumah ya. Nah, harus bisa itu. Wal ghibati lan ngrasani. Praktekke engko nang omah nek sik gurung kawin ora usah. Wal ghibati lan ngrasani. Wasairil kalami lan sekerine ucapan al mahdhuri kang dilarang. Ngrasani sairil kalam al mahdhur, jangan ngrasani itu tidak harus pada orangnya, pada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya, itu juga ngrasani. Ada orang jenenge fulan, fulan punya istri namanya Hindun, lalu sampean ngrasani Hindun, padha. Oi ku lho, fulan iku lho, istrine. Kaya ngoten iki. Ngeten iki padha karo ngrasani sinten? Fulan jenengan padha wae, mboten angsa. Kala sampean punya apa? Punya guru. Gurune iku anake ya Allah dableke pol. Ngono dirasani wae. Wah iku yo nek bapake patenge pol sayang anake. Oh ngoten iki. Niki ngrasani lho ya. Wis meneng ae ora usah kate kagian komentar. Wasairil kalami al-mahdzuri kang dilarang. Wal yahtaris lan becik apa iku jenenge ngedohi. Sapa iku jenenge murid minal kalami saking ucapan al-fahisy kang buruk ucapan-ucapan buruk. Kala ojo sampe diucapno. Khususe ucapan-ucapan yang itu menyakitkan, itu fahis, atau ucapan-ucapan yang itu tidak layak untuk diucapkan. Ya, jangan diucapkan. Wa minal khaudi lan saking apa iku jenenge berbicara. Khaud niku sebenarnya maknanya menyelam, tapi berbicara yang dimaksud. Fima ing dalam perkara la ya'nihi kang ora manfaati apa ma ing murid. Ora usah kate bahas perkara-perkara sing ora manfaati. Bahas sinetron, bahas film. Ya Allah, wis ora usah. Kaken ya. Kaken waktu sing dibucal kados kaya ngene niku. Kadang arek cilik-cilik niku dolanan A B C D. Engko golek sapa iki golane jenenge sapa? Jenenge artis. D sapa? Oh ngoten niku. Ya Allah Gusti. Oh sapa saya to? Ngoten A B C D E. Ya sapa E? Artise sapa jenenge? Mbah sapa ngono. Kula krungu wae kadang niku arek. Minal khaudi fi ma la ya'ni. Iku ora ono man. Manfaati. Nek kepina ono manfaate ABCD jenenge para nabi. Jenenge ulama. Lha ngoten. Ayo wis ABCD bareng kita saja. Tak apa-apa. Kula niku dulu seperti itu ketika di pondok. Arek-arek kadang ABCD-an sing dibahas gak enak, kadang pemain bola, kadang iki-iki apa jenenge artis-artis. Tak akali. Ayo, saiki ABCD sing disebut jenenge ulama. Ngono jenenge nabi lho ngono. ABCD istilah nahwu. Ngono. Kala bedhean kadang, arek-arek niku bedhean, bedhean tebak-tebakan, itu gak bermutu kadang tebak-tebakan. Maka kadang kalau ngomong arek, ayo saiki bedhe-bedhean fikih, bedhe-bedhean nahwu. Istilah fikih umpamane. Sapa wonge ngentut di luar salat tapi ndadekno salate wong sak masjid gak sah. Bingung mari ngono. Ya manjane gak ngerti ketika bingung. Ya Allah. Jadi dia di luar masjid ngentut, tapi wong sak masjid nah salate marah gak salah kok aneh. Ayo gambar no piye? Bingung wis mari. Iku kan beda-bedaan secara nopo fikih ilmiah niku. Seneng niku ya. Jadi al-ghos ilmiah, teka-teki ilmiah. Ono al-ghos nahwiyah, teka-teki nahwu, dikarang oleh Ibnu Hisham Al-Ansori. Niku wonten al-ghos jenenge kitab. Teka-teki nahwu. Nek alim nahwu ya ora iso gawe ngoten. Gaya TTS ni, coba lah yang bapa berfaedah. Maksud TTS wah kenapa teh anu blas? Nek anur TTS yo ayat-ayat surat, ngono lah. Cuma minimal ngoten niku. Maksud koyok ngoten, wis kenapa teh anu blas kadang kula mojon. Ben rada orang itu ben semangat ya. Apa jenis Quran ni semangat, nahwu ni semangat, fikih semangat ngoten niku. Kalau apa coba permainan-permainan itu ada unsur ilmiahnya ngoten niku. Cobalah jenengan apa berusaha untuk menggali hal-hal yang demikian. Jangan menggunakan sesuatu yang tidak berguna. Wa ilam yakun lan senajan ora ono apa ma malayanihi iku muharraman iku diharamno. Walaupun itu tidak diharamkan dihindari. Kenapa? Fa innahu kronosatuni al-haud fi malayani iku yukosi iku ndadekno atos apa haud. Iku yukosi iku ndadekno atos ndadekno keras apa haud al-qalba ing yat ing ati. Ndadekno keras ati. Kala ati nek kadung atos kalah karo watu. Ya toh? Kalah karo watu. Watu iku iso pecah tapi ati nek kadung atos mboten saged pecah. Waya kunulan ono kala waya kunu fihi doya ul wakti waya kunulan ono iku fihi ing dalam haud opo doya ul wakti opo kasio sione waktu waktu terbuang dengan sia-sia. Kala bal yang bagi tetapi sayuk jolil murid di marang murid opo Allah yuharrika opo yento orang ubah no sopo murid lisanahu ing lisani murid illa bitilawatin kecoba kelawan mojo Quran au zikrin utawa zikir au nushin utawa nasihati li muslimin marang wong Islam. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang yang terkenal wali kutub niku nggih niku selalu bawa tasbih, tasbih gede ngeten. Niki kan tangane sibuk muter tasbih, lambene atine sibuk dikir pada Allah. Walaupun ono tamu yang datang Abu ya Said Muhammad tetep ngeten wawon beliau. Dijak ngomong ya tetep ngeten, jawab sak apa jenenge? Sak cukupe ngoten niki. Nggih, dikir terus Quran terus, jak ngomong ya tetep sampean terus ngoten niki. Yo angel banget. Yo angel. Wonten teng Mekah niku wonten salah satu ulama sekarang masih hidup karangane kathah banget. Mungkin lebih dari 100 judul kitab dan besar-besar sekali. Ada yang 30 juz, ada yang apa namanya 26 juz kitabnya ageng-ageng. Ada yang 32 juz. Niku nek ana tamu ya mek salaman tok, butuhe apa karo nulis beliau. Iya ya, karo nulis. Makane karangane kathah. Ya mek ngoten tok, gak omong-omong mboten kathah. Nah niku. Ulama ya benten-benten nggih kados karo ngoten iki. Kalau ndak apa-apa sampean jagongan, cuma atine zikir neng Allah lho ngoten. Monggo wis ya. Kala itu jenenge uzlah terbaik. Uzlah terbaik jenengan tubuhnya bersama orang-orang tapi hatinya bersama Allah, ngoten niku. Kala ka opo-opo wis saiki nongkrong nang angkring-angkringan, nah atine kaya ngeten iki. Mboten opo pun. Au bitalawatin utawa kelawan tilawah au dzikrin utawa dzikir. Wonten salah satu perempuan di dalam kitab Kifayatul Adabiyah itu tidak berbicara kecuali dengan menggunakan Quran. Minta minum yo karo Quran, minta makan yo karo Quran, jawabi pertanyaan yo karo Quran. Jadi enggak ngomong kecuali Quran. Berarti dhek niku lanyah sak lanyah-lanyahe Quran dan paham mak. Nami lho ngoten. Dadi nek ditakoni apa Bu, anake nang ndi? Sing dijawab Quran. Ngoten niku. Nembu kok iso ya golek yo nemu wae dilalah. Sampai delok teng kitab Kifayatul Adqiyah, wantik banget iki. Kalau itu perempuan ya, kalah kangkang ini. Kalah au amrin utawa perintah bi ma'rufin kelawan bagus. Kalah au nahyin utawa nyegah an mungkarin saking kemungkaran. Kala au syai'in utawa suwici-wici min hajati dunyahu kang sangking piro-piro hajati dunyone murid. Allati yasta'inu kang jalu tulung sapa murid biha kelawan hajati dunyahu. Ala ukhrahu ingatasi akhirati murid. Atau kalau untuk kebutuhan duniawi tidak masalah jenengan berkata-kata, berbicara untuk kepentingan duniawi, untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan perdagangan, untuk kepentingan apa pertanian, tidak masalah. Kalau memang perdagangan dan juga bisnis yang sampai geluti tujuannya adalah untuk supaya digunakan sebagai kepentingan akhirat. Betul apa-apa? Al-Imam sapa jenenge subhanallah Abu Hanifah niku juga berdagang ya, tapi di sela-sela dagang yo maca kitab wae ngoten niku, deres Quran. Ada satu ulama ketika dia membuka apa tokonya, di belakangnya ada selambunya, nek gak ono sing tuku salat ngoten nggih, karena sing tuku salat sing kate tuku nek ero yo gak sido lho, didelok salat kowe kate ngenteni kesruwen. Memang dia gak golek napa, gak golek ngotenan, yang penting dia usaha. Rizki apa kata Allah, ngoten niku. Pun niku Mbah sinten namine Siddiq Jember, Muhammad Siddiq niku. Niku kalau apa namanya ke pasar ya ke pasar, jualan ya jualan. Ya. Di tengah-tengah menuju pasar antara pasar Kencong, Balung, Rambi Puji niku. Mumpung kan pasarannya kan tiap minggu toh. Itu mumpung perpasar-pasar untuk menjajahkan kopiah dulu itu, beliau sambil deresnya neng dokar, ngoten niku, kali dokar deres di dalam dokar. Jadi beliau apal Quran di atas dokar selama 4 tahun. Tapi karena juga disibukkan dengan apa jenenge perdagangan beliau itu, niku. Kalau jadi apal di atas dokar bisa dikatakan demikian Mbah Siddiq Jember niku. Kala baliam bagi keturunannya kata-kata alim-alim dados tiang sedanten. Kala sing terkenal jenengan niku Kiai Ahmad Siddiq, mergane nate dadi apa BBNU niku. Ya Ahmad Siddiq niku sing mempunyai kitab Tanwirul Hijjah, Sarah Safinatun Najah. Niku alim, sak lintune alim-alim, lho putune adalah Mbah Hamid Pasuruan Waliullah. Lho niku putune Mbah Siddiq Jember. Niku jauh luar biasa. Kala doya ul wakti waya kunu fihi doya ul wakti. Kala ndak apa-apa ya untuk kebutuhan hadat dunyo. Kala ala ukhrohu wakutukolan teman-teman ngendiko sinten Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam ngendiko ngetan kullu kalam ibni Adam utawi sekabiani ucapan ibnu Adam iku alaihi iku mbahayani marang ibnu Adam. La lahu ora manfaati marang ibnu Adam. Ngoten. Kalau seluruh ucapan anak Adam itu membahayakan bagi dia, tidak ada yang bermanfaat illa zikrullah, kecuali zikir Allah. Jadi gak ono manfaate omong iku kecuali zikir. Termasuk zikir adalah bahas ilmu, keilmuan. Niku zikir. Jenengan seminar, jenengan ngaji, jenengan teng pundi bahas ilmu niku juga zikir. Au amrun utawa nulis makalah, utawa nulis nopo jenenge skripsi, tesis, disertasi, sakabeh niku juga termasuk zikir, tapi diniati sing apik. Au amrun utawa perintah bimarufin kelawan bagus, au nahyun utawa nyegahan mungkarin saking kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar ini yang sekarang sulit untuk ditemukan. Sekarang wong itu hidupnya lebih nafsi-nafsi istilahnya. Ya, nafsi-nafsi niku apa bahasane individual, ya lebih cenderung individual orang-orang itu. Karena lingkungan memang mendorong untuk individual, apalagi setiap orang sekarang punya Android masing-masing. Sehingga itu lebih mendorong orang untuk hidup secara sendiri-sendiri. Enggak wis gak ono wis omong-omongan apa saling apa tukar informasi, wah wis sibuk karo gime dhewe-dhewe wis iki. Kala bima'rufin au nahyun an mungkarin, kumpul-kumpul misale bareng kadang yo ngaji umpamane iku sik sibuk wae apa karo gime dhewe. Kumpul bareng ngoten niku wah nggih napa mboten. Yang seharusnya kita bertatap muka dengan sesama ya, saling mengenal, makin mendekatkan hubungan, malah diganggu karo yang ngoten niku. Ya, ini semakin menjadikan orang itu sulit untuk amar ma'ruf nahi mungkar karena dia pikir nafsi-nafsi. Kamu-kamu, saya-saya, sudah wis sudah. kala, padahal ngeten termasuk salah satu penyebab doa mboten mustajab niku orang tidak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu sudah salah satu penyebab. Ini kita ngatis niki. Dadi nek ana wong mboten amar ma'ruf nahi mungkar, maka nanti doa tidak akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Itu salah satu penyebabnya, walaupun banyak penyebabnya. Wa'lam lan weruh sapa sira anna sam'a ing sedune pengrungu wal basara lan peningal iku babani pintu loro maftuhani kang dibuka karone ilal qalbi marang ati yasiru tumeka ilaihi marang ati apa kullu mas kabehane perkara yadkhulu kang mlebu apa ma min huma saking babani. Bon, niki saya katakan kemarin, cara untuk menjaga hati agar tidak kemasukan wasawis, agar tidak kemasukan khawatir ar-radiyah, caranya adalah jangan melihat, jangan membaca sesuatu-sesuatu yang negatif. Karena yang dilihat dan yang kita dengar akan masuk ke dalam hati dan bisa mempengaruhi. Wa kam min syai'in wa kam utawi pirang-pirang, kam niki dadi mumtada. Wa kam utai pirang-pirang min syai'in nyatani suwiji-wiji yasmauhu kang krungu ing syek sapa insanu menungso au yarohu utawa ningali sapa insan ing syek mimma nyatani perkara layam bagi kang ora layak opo mah ora pantes opo mah iku yasilu iku tumeka minhu saking ma saking syek mawon minhu saking syek apa atharun apa pengaruh ilal kolbi marang ati tak suruh kang angel apa izalatuhu apa ngilang no athar anhu saking kolbi fa innal kolba mongko seduni ati iku sari uta aturi iku cepet terpengaruhi iku sari uta aturi iku cepet terpengaruhi biku lima kelawan sekabiani bergoro terpengaruh dengan setiap sesuatu yaitu kang teko opoma alaihi ingatasi kolbi kala biku lima kelawan sekabiani bergoro yaitu kang teko opoma alaihi ingatasi kolbi. Bon, banyak sekali apa yang dilihat dan didengar oleh manusia yang itu sebenarnya gak layak untuk didengar dan dilihat, ya, lalu sampai pengaruhnya kepada hati sehingga sulit untuk dihilangkan. Karena saban harus tahu bahwa hatiku sangat cepat terpengaruhi. Nggih. Pertama nang omah niki arek iki meneng, nang pondok salah pergaulan, ya ta'athar bi ikhwani. Terpengaruh dengan teman-temannya. Ngoten niku. Sehingga kadang wong tuwa enggak percaya mosok anakku dableg padahal nang omah ora tau dableg. Iya, mergane keliru pergaulan di pondok kadang ngoten. Kadang di kampuse ya keliru pergaulan, ngoten di sekolahe keliru pergaulan. Kala niku ya ta'athar. Hati-hati niku iso terpengaruh. Nek wis terpengaruh angel kate ngilangno pengaruh tersebut. Kala tak suruh izalatuh. Hal yang negatif walaupun sekarang tidak kelihatan pengaruhnya, nanti akan ketika ada kesempatan akan dilakukan. Ini teori. Ini satu teori pendidikan. Teori ini sinten ya, kalau kok supi jenis. Apa teori ini? Wong Kanada itu. Jadi dia mempunyai apa? Teori bahwa hal yang negatif ketika dipelajari oleh anak didik, misalnya negatif ya, video porno, bacaan porno, ini negatif ini semuanya. Walaupun sekarang nggak dipraktekkan, tapi kalau ada kesempatan dia pasti praktek. Itu bahayanya, membaca dan melihat hal-hal yang negatif. Contoh lagi, ini enggak dosa misalnya. Jenengan baca game umpamanya, game yang baik sekali ya, atau yang enggak pakai baik. Sekarang enggak sampean praktekkan, tapi ketika ada di depan sampean gamenya, alatnya, pasti sampean kepingin praktek. Ini teori ini. Jadi hal negatif itu demikian. Kalau sekarang dia enggak praktek karena belum ada kesempatan. Tapi kalau nanti ada kesempatan, dia praktek. Maka sangat bahaya sekali kalau anak didik mulai awal diperlihatkan hal-hal yang negatif demikian. Sekarang enggak praktek tapi nanti akan praktek. Ngoten niku. Ola hati-hati. Ola wal yahdhar. Kala wal yahdar falyakun wa idza ta'athara bi syai'in yasrumahu anhu. Falyakun lo ya toh nek wis ya ta'athar sulit untuk dihapus karena sulit dihapus ya. Sulit dihapus, sulit dihilangkan, maka nanti kapan-kapan ketika ada kesempatan pasti dipraktekkan. Karena ini ta'athurnya itu sulit dihilangkan. Wa idza ta'athara lan ing dalem nalikane terpengaruh apa ati bi syai'in kelawan suci-suci. Ya suruh mongko angel opo mahwuhu opo menghapus seandu saking hati. Sulit sekali dihapus ketika sudah terpengaruh ya. Ya makanya kan orang mau move on itu sulit kan ya, ya karena sudah nyata akhtar sudah. Itu bahasa sekarang itu ceritanya. Kalau sudah sulit untuk menghapus hal-hal yang demikian sudah terpengaruh. Kalau falyakuril maka sampean gak heran sekarang kalau orang pertama kenal perempuan ini sulit untuk dihilangkan dari ingatannya. Nggih, Kanjeng Nabi itu tidak bisa ingat dari Sayyidah Khadijah. Apa menghilangkan ingatan dari Khadijah? Karena Khadijah adalah cinta pertama Kanjeng Nabi. Tidak bisa sudah. Ya tatar ya. Makanya aja kate sampean jajal-jajal kaya ngono kuwi. Ya, eman-eman kok kena bojone wae. Kala fa innal qalba sari'u ta'athur bi kulli ma yaritu 'alaih fal yakun mongko becik ana sapa al muridu murid iku harison iku ngungseng ngungseng itu kepingin sungguh-sungguh iku harison iku ngungseng ala hifdhi sam'ihi ing atase njogo pendengarane murid wa basarihi lan penglihatane murid. Kala mujtahidan Kanjeng Nabi niku cinta Khadijah karena nopo? Ya karena selain itu cinta pertama karena Khadijah niku luar biasa berhikmah kepada Kanjeng Nabi. Luar biasa. Enggak ada orang yang seperti Khadijah, istri-istri Kanjeng Nabi tidak ada yang bisa berbuat seperti Khadijah. Bahkan itu Sayyidah Aisyah enggak bisa. Kala wa basarihi mujtahidan. Tur hale wong sing tur iku wong kang sungguh-sungguh. Fi jami'i fi kafi jami'i jawarihihi ing dalem nyegah sekabiani piro-piro anggota tubune murid anil athami sangking piro-piro duso wal fuduli lan piro-piro perkoro kang ora berguna. Fudul ini sing mboten berguna. Wal fuduli lan piro-piro perkoro yang tidak berguna. Bun, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak berguna untuk kepentingan duniawi utawa apalagi rawi. Silahkan jenengan melakukan sesuatu yang ada unsur duniawinya tapi diniati untuk kepentingan ukhrawi. Misalnya olahraga untuk menjaga kesehatan supaya ndresi, enak ibadah, enak pateng trawehe yo mboten males. Nek loro kan males to kate ndres niku. Mergane ya apa terpengaruh niku. Wal yahdhar lan becik wedi. Kala waliyah dalan becik wedi sapa murid minan nadhri saking melihat nadhur ya aja bin nadhri tapi bin nadhri eling-eling niku nek maca bin nadhri kelintu bin nadhri niku salah kaprah ya ta bin nadhri kelminan nadhri saking ningali bi ainil istihsani kelawan moto milang-milang bagus minan nadhuri saking ningali bi ainil istihsani kelawan moto milang-milang bagus ila zahratid dunya marang keindahan dunia wa zinatiha lan perhiasan dunia. Kala opo-opo dilarang melihat dunia dengan penglihatan kita menganggap bagus fa inna dhuhiroha krono setunin dhuhiri dunyo iku fitnatun iku fitnah dhuhiri fitnah. Wabatina halan setuni batini dunyo iku ibrotun iku tepo telodo iku ibrotun tepo telodo pelajaran mana nih iku ibrotun iku pelajaran. Jadi jangan melihat dunia itu jenengan menganggap indah dunia karena ketika jenengan melihat jobonin dunyo maka jenengan akan terfitnah dengan dunia tersebut. Maknane terfitnah jenengan iku jadi seneng dunyo iku. Nek wis seneng dunyo, kate seneng akhirat kesulitan. Sampean harus bisa melihat dunia ini sebagai ibrah, sebagai suri tauladan, sebagai pelajaran. Jangan hanya sampean ingin golek enak itu. wal ainu utawi moto iku tanduru iku ningali apa moto ila dohiri fitnatiha marang dohiri fitnain dunyo wal kolbu utawi ati iku yanduru ningali apa ati ila batini ibrotiha marang jerone pelajarane dunyo. Ngoten, dadi mata harus bisa melihat terhadap juga dunia secara batin. Jangan lihat dohiri api tok, tapi hati ini mboten tafakur terhadap faedah dan ajaran hikmah yang ada di dunia ini. Ngeten, bahaya ngelihat dunia ini. Kok mboten bahaya piye? Ngeten bahaya ini. Dulu ada seorang apa namanya pertapa yang ibadah terus, ya, tidak pernah lihat maksiat dunia, ora pernah, nggak pernah lihat. Perempuan tidak pernah lihat. Suatu saat dia itu apa namanya digoda sama perempuan. Digoda sama perempuan itu. Pertama dia nggak mau lihat, tapi lama kelamaan batinnya itu dorong ngapisan-pisan lah rapopo. Ditulungi ku saaken. Ngoten jerene. Mudun dia dari tempatnya. Ketika turun ketemu si perempuan itu, wah, pertama kali lihat perempuan langsung tertarik, terfitnah, fahasolama. Hasolawis, lo ngerti ni? Ni ku bahaya ni. Fawako amawako asda, maka terjadilah yang terjadi. Yang asalnya dia selalu ibadah, wah saiki malah dadi budae. Sopo, ni ku ngerti ni? Ni ku bahaya ni. Makanya nek pun jenengan ni ku pis katus koy jenengan ni kan wis wong api-api to. Mikir Quran kabeh. Serasa katik mikir aneh-aneh, kepingin rono. Quran wis mari, durung mari. Wis apal tak kira asap ahum bomo lho. Nek kepengin mari-marian lho ya. Kula pun sabah ya, tapi kan guru ngapal. Lah ngoten iki. Iku sik masih banyak. Jangan kepengin ini, kepengin itu, nanti jenengan akan terpengaruh ini ya tak asal sehingga mboten ngopi ni Qur'an nanti. Ngoten niku. Niku bahaya. Qala wa kam min muridin sama delok niki. Wa kam min muridin lan pirang-pirang wa kam utai pirang-pirang min muridin saking murid. Kadang ada anak yang potensial. Ya, potensinya besar dia. Tapi pada awalnya dia pateng lah digoda, ya. Misale waduh kono arek pateng nggih, gurung wayahe mateng ditawari nikah. Dek wis gak tau ndelok, ndelok pisan seneng, wis ilang potensine wis. Ya, umpama wis sekarang ndak akan bisa melanjutkan dia. Eman, ndak kan ngoten nggih. Itu sekali tergoda. Makanya nek durung dalam posisi puncak sampean dalam menggapai ilmu ora usah noleh-noleh ta mong. Engko nek wis nang puncak sing nawari ra akeh. Ngoten niku. Lanang wedok padha wae. Kala wakam utawi pirang-pirang min muridin saking murid nadoro iku ningali sapa murid ila sayin marang suci-wici min zakharifid dunya marang piro-piro perhiasan in dunia. Famala nuli condong sapa murid bikol bihi kelawan atine murid ila mahabbatiha marang seneng dunyo. Afat tenan afat ini bahaya nih. Kalau nek jenengan pun ngajar santri umpomo ya, ngajar santri wis bendino nang pondok ngajari pondok wae, mari ngono sampean gabung karo para akademisi, wah profesor dokter, maka sampean akan kepingin jadi profesor dokter. Dan nek sampean kuliah santri nih korat karet, paham napa ten niku? Nah niku niku. Korat karet tenan niku. Lah umpamane sekarang full sekarang sampean ngaji. Mulai isuk ngaji teng santri, ya. Mari ngono kepengin jenengan kuliah 4 tahun umpamane S1 nih. Maka berapa waktu yang sampean tinggalkan untuk ngajar santri? Makome pun dewi-dewi, bukan berarti apa ya? Bukan berarti kita enggak boleh. Itu satu contoh maksud saya. Mboten. Kalaupun lah ora usah aneh-aneh wis. Iku wis dilakoni nanti barokah ketok dhewe. Satu dilakoni terus istiqomah niki barokah ketok dhewe. Pun mriko urusan mriko, kita sekarang urusan ini sendiri ngoten niku. Kala min zakharifid dunya famala biqalbihi ila mahabbatiha. Kala ila mahabbatiha marang mencintai zakharifid dunya wasailan tumandang berusaha fi jam'iha ing dalem ngumpulno zakharifid dunya wa amaratiha lan ngeramekno zakharifid dunya. Kala wa amaratiha lan ngeramekno zakharifid dunya. Mun niku Gaula niki afat, bener-bener afat. Makanya teng setunggali pondok, kadang teng pondok niku mboten diangsalaken metu sama sekali. Karena apa? Metu ndelok sithik niku pun beton apa? Afat sing asale padeng malih mboten padeng, mboten. Padeng jane apalan, kula enggak ada rencang. Mau apalan, wadung pola apalan ya. Ah, tapi mari ngono ndelok satu misale. Ndelok Zahari fi dunya. Dia melihat itu, wah, salah satu anak laki-laki, wah dia kaya, punya apa namanya sepeda motor api sehingga mudah menggait cewek, lho ngoten. Ya, sepeda motor api kan gampang garek golek wong-wong cewek sing gak salihah maksudnya. Golek. Golek ini ku. Eru yang koyok ngoten mari ngono dhewe leren mondoke ngomong mari ngono. Wah, saiki wis enak iki nang omah kerja, duwe sepeda motor sing digonceng gantagan. Di lo jarene ngoten niku. Niku mergane apa? Afatinador. Afat melihat. Niku bahaya. Walaupun ketoke itu nyantai-nyantai tapi itu akan terekam dalam hati nih. Kala fayam bagi mongko sayuk jola ga marang sira. Ayuhal muridu he eling-eling murid, apa antahuddo? Apa yen to memejamkan sapa sira? Basoroka ing penglihatan sira an jamiil kainati. Saking sekabiani piro-piro alam semesta perkara sing wujud niki. Kala anjamil kainati saking sekabiani piro-piro alam semesta perkara sing wujud. Wala tamduro lan ojo ningali sapa sira ila syai'in marang suwiji-wiji minha kang saking kainat illa ala qasdil i'tibari kecoba ing ngatasi tujuan ngambil pelajaran. Kecoba ingatasi tujuan mengambil pelajaran. Pejamkan mata wislah dari seluruh dunia ini. Jangan melihat kepada dunia kecuali dengan bertujuan ingin mengambil pelajaran. Tapi sing didelok dunia ngambil pelajaran, ya kudu sing didelok niku sing halal. Nek didelok sing haram ya tetep mboten angsal. Ngono. Contoh kaya apa? Contoh ana wong gak apa jenenge gak memakai penutup aurat didelok karo sampean lho kan kok ndelok iki jenenge ibroh ngambil ibar jenenge keliru iki aku iki ndelok iku tujuane tafakkur fi makhluqatillah ya iya rapas tenan haram yo haram yo ora kena ditafakuri kala ala kastili ibar gaya poli. Nongkrong nang pinggir rembo. Aku ndelok iku, mbak-mbak sing lewat-lewat iku sing kuliah, sing sekolah. Tujuane wah, saya bisa melihat betapa indah ciptaan Allah Taala. Ora koyo ngono, mboten angsal, tetep mboten angsal. Jadi sing diitibar itu perkara sing halal ditingali. Wa ma'nahu dai maknane, yaitu tadi sering saya katakan al-maqasid la tubarrirul wasail. Jadi tujuan itu tidak bisa menjadikan hal yang haram menjadi halal menurut saya. Wa manahu utai maknane qasdul itibar iku antakuro iku yanto eling sapa sira. Aindan nadzuri ing dalem nalikane melihat ilaiha marang al-kainat. Ilaiha marang al-kainat eling annaha satune al-kainat iku tafna iku sirna apa al-kainat. Wa tadhabulan yusirna obal kainat wa annaha lan seduhune kainat iku katekan teman-teman ono opo kainat mingko blu ing dalam sadurunge iku madumatan iku ora ono. Saman sekarang harus bisa berpikir ketika melihat dunyo, ketika melihat temannya memakai mobil bagus, memakai sepeda motor yang baik, api, waduh ini sepeda motor ini regane 10 juta misalnya, sampean kepingin misalnya, jangan lihat indahnya, tapi sampean lihat iki sepeda motor sak durung diciptakno ora ono. Mari ini nek gawe tabrakan rusak, wis lah mendingan aku ora usah miliki sepeda motor. Lho ngono padha wae, mari ini iki tak miliki aku, tapi engko aku wis mati dimiliki anakku. Lho ya nek aku nek anakku iso apik kaya aku umpama. Iku gaya-gayaan ngoten niku ya. Kala umpama ya nek aku anakku gak tambah ndlurung, gak tambah rusak mergane entuk sepeda motor apik sehingga iso gaya-gayaan misalnya, wah wis mendingan ora usah. Lho ngoten niku. Iku jenenge ngalap itibar. Wa annahu lan satune kelakuan kam pirang-pirang nadoro ningali ilaiha marang al-kainat sapa ahadun wong siji minal adamiyina kang saking piro-piro anak Adam. Fadahaba nuli mati sapa ahad babakiat lan tetep apa dunya apa kainat iya yo kainat. Sampean harus bisa melihat sekarang, kalau sampean kepingin kaya, lihat Korun sekarang. Korun kaya, sangat kaya, tapi Korun mati kekayaannya. Ya ngoten niku. Sampean lihat sekarang orang-orang yang kaya, dia mati sekarang tapi hartanya diwarisi orang lain, ya toh. Kalau ampun ngoten niku. Wa kamlan pirang-pirang tawarotsaha saling mewarisi ing kainat sapa khalafun pengganti wong sing keri an salafin saking wong kang dhisik saling berganti. Ngono saiki jenengan ada mobil, engko sampean mati mobilnya kayak anake, anake mati kayak cucune, cucune mati kayak buyute. Omah yang ngono sampean bangun omah api-api, jenengan mati nanti anake yang utawa bojone. Iku nek bojone api gak kawin-kawin, ndungakno sampean. Nek ora kawin wong liya, omahe sampean digoni wong liya. Lho ngoten niku wis ra enak blas pokoke wis. Dadi kerja suwi-suwi cuma kepengin ngenakno wong. Ya biasane ngoten, sugih iku biasane umure wis tuwa. Biasane wong kaya itu semakin semakin pelit pada dirinya sendiri. Sehingga dia tidak mau foya-foya. Karena apa? Dia itu merasa saya sulit mencari harta ini. Karena itu dia sangat apa kepada dirinya sendiri, dia pelit. Mangan ya ora patek. Wah, ngoten ya ora. Biasa-biasa saja. Jadi dia nanti mati belum pernah menikmati nikmatnya usahanya. Sing nikmati wong kan gak penak to jane. Kala wakam tawarotha khalafun an salafin wa idza nadarta landing dalam nalikane ningali sapa sira ilal maujudati marang piro-piro perkara kang wujud. Fandur mongko ningalono sapa sira. Fandur mongko ningalono sapa sira ilaiha marang maujudat nadzarul mustadilli kelawan ningaline wong kang ngalap dalil. Nadzarul mustadilli kelawan ningaline wong kang ngalap dalil pihak kelawan maujudat ngalap dalil ala kamali kudrati mujidiha ing atase sempurnane kekuasaane dat kang mujudno maujudat ing atase sempurnane kekuasaane dat kang mewujudkan al maujudat wa bariha lan dat kang gawe al maujudat subhanahu kelawan maha suci mujidiha wa bariha. Niku carane ningali. Kita harus bisa melihat bahwa alam semesta ini merupakan tanda yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah. Karena jenengan tidak bisa melihat kekuasaan Allah kecuali dengan melihat terhadap pengaruh-pengaruh kekuasaan itu. Niku bentene wong awam karo wong sing makrifat. Nek wong makrifat niku bisa musyahadah kepada Allah sehingga mboten perlu terhadap alam dunia untuk mengetahui Allah. Tapi nek wong awam kados kula jenengan niki perlu melihat alam semesta supaya kita ngerti kalau di sana ada kekuasaan Allah. Karena kita makomi makom awam, bukan makom ma'arif wong sing ma'rifat boten. Fa inna jami'al maujudat krono sekabiane perkara kang wujud. Iku tunadi itu undang-undang itu memanggil. Memanggil apa maujudat bilisani haliha kelawan lisan rupani keadaani al maujudat kelawan lisan rupani keadaani al maujudat nidaan kelawan undang-undang kala yasmahu kang krungu ing nida sapa ahlul qulubi ahline piro-piro ati al munawwarati kang dipadangi. Sobatul kulubi ahline piro-piro ati al munawwarati kang dipadangi anna ziruna kang ningali kabeh binurillah kelawan cahayani Allah. Anna ziruna kang ningali kabeh sobat ahlul kulub binurillah kelawan cahayani Allah. Mereka semeluruh alam semesta itu mengumandangkan dawuh Allah ilaha illallahul azizul hakim. Ing dawuh Allah ilaha illallahul azizul hakim. Dadi ngeten, dunyo seisi niku semuanya baca tasbih kepada Allah. Tusabbihu lahu sama wa tusabbihu wal ardu wa man fihin. Nggih napa mboten? Langit bumi seisi ini membaca tasbih kepada Allah. Membaca tasbih maknane mensucikan Allah. Mensucikan Allah berarti mentauhidkan Allah. Karena itulah leres jerine Syekh, langit bumi saisi niku mengucapkan kalimat la ilaha illallah, cuma kita mboten dengar. Sing iso krungu adalah wong-wong sing atine dipadangi karo Allah Taala. Wong niku nek kadung suluk nang Allah Taala, kadang di tengah-tengah suluk niku iso mendengar ucapan-ucapan binatang, iso mendengar ucapan-ucapan tumbuh-tumbuhan. Kadang ngoten niku. Iso bisa melihat bahwa tumbuhan ini mengucapkan la ilaha illallah. Bisa mendengar kalau tumbuhan itu bertasbih. Bisa melihat bahwa tumbuh-tumbuhan itu mengucapkan zikir kepada Allah Taala. Maka enggak heran nek waliullah niku mboten purun menyakiti tumbuh-tumbuhan. Mboten purun nyakiti tumbuh-tumbuhan. Tumbuhane gak gelem disakiti. Apa meneh binatang? Ngeten niku. Ora gelem nyakiti. Mbah Hamid Pasuruan niku nek ana santrine ya meres pakaian kok terlalu kencang. Niku enggak seneng. Mbah Hamid langsung aduh loro. Ngoten Mbah Hamid. Kaya bisa merasakan sakitnya pakaian itu yang diperas begitu kencang. Ben cepet kering. Jadi Mbah Hamid aduh sakit. Ngoten Mbah Hamid. Ya Allah, saking welase iku sampai pakaian juga di welas. Nek ana tumbuhan tumbuh ngoten nggih ke atas, kok terhalangi sesuatu, maka yang menghalangi dibuang sama Mbah Hamid sehingga dia supaya tumbuh dengan normal. Yo, nek kita malah dibonsai. Masyaallah. Gak normal tenan iki. Kalaupun iki nggih, ya Allah, jadi semuanya bertasbih kepada Allah. Saya katakan kemarin kepada apa namanya anak-anak itu yang ngaji di sana, pakaian sampean itu bertasbih kepada Allah. Bukan cuma pakaian luar, pakaian dalam juga bertasbih kepada Allah. Maka hati-hati, ya toh, mosok gak isi tak karo pakaian ini. Pakaian ini bertasbih, tapi singgawi ora purun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.